PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Sawah Kelinting, dikirimkan Ferry Kepoh Baru Pejo. Cerita iki tak alami pas ae mari riyoyo taun 2013. Biasa bucah nom-noman nek mari riyoyo mesti paceklik. Saelingku kedadian iki tak lakoni dino malam jemah pon. Wektuku yaku karo kanca-kancaku sebut wae Emping, Bakri, Kacung, Roy ngumpul nek omahe Bakri. Biasane yo ning warung soale dino iku padha gak duwe dhuwit gawe ning warung. Banjur Bakri miwiti omongan. Timbangane gak duwe-duwe, gawene warung ayo golek-golek ning sawah ae. Saiki lho malam jemah, apa gak bahaya kuwi? Ayo timbange gak duwe rokok. Peng, peng. Ayo, kok kowe iki ya ora gablek duwe ta? Wis nek ngono ayo. Jam 10 bengi aku budal menyang sawah karo kanca-kancaku. Lagi ae budal aku wis diadhang ula sing gedene sak doran. Aku takon karo kanca-kancaku, ula apa iki kok dirik-dirik? Jarine kancaku ya ula weling. Ki ngono ula weling, jarine mbahku bakal enek cilaka sing ngenteni awak dhewe lho. Apa we? Ora sarena-rena. Ayus, nang ayo, diterus nong gede melaku. Sak wisi tekan sawah sing diarani sawah Kelinting, Bakri nemok no tanduran lombok sing siap panen. Spontan wai aku banjur omong. Jone kene, jari ni wong-wong ni sawah Kelinting kia kedemite. Ah, sati kia dek omongan ngunuki. Wong-wong ngunuki, meden-medeni wong. Pake jari wis mbok ndel. Ya wis, nang ayo dirombak neno. Mari ngono ora kesuwen meneh aku lan kanca-kanca ngrombak lombok kuwi. Lagi ae oleh setengah sak sembako. Aku wis dikagetno suarane wong watuk ning cedhake wit bajangan. Ini wong watuk. Apa wae wong iki? Sosok gagas dadi putihi. Jare karek wit gedhe kae yo. Jakane nek menawa nek barang aluse. Ora pati suwe ujuk-ujuk ana suarane wong watuk meneh karo ambekane kos-kosan. Banjur aku meneng wae karo celingak-celinguk gulai teko ngendi suarane mangiku. Terus aku melingak mendhuwur masih wit bajangan kuwi. Dilalah nek duri wit kuwi ana wong gedhe dhuwur ireng. Matane abang branang. Karo nyekel rokok. Kaget kura karu-karuan. Kape melayu ga iso melayu kape bengok-bengok gak metu suaraku. Awakku rasane koyo setengah mati gak iso diapa-apane. Ora suwe setan mau ilang karpe dewi. Lega rasane atiku sakwise setan mau ilang. Banjur aku marani kanca-kancaku tak jak mulai. Sik to, urung pekilo sake. Ayo mulai. Gimana kendruwo aku berarti kita kendruwo. Ini bajalan kae lho. Nek wis tak mongi to, aja lekere kono. Ya ya tak kira mau ya guyon. Ya wis lah yuk mulai ae. Sasa dipareni jak mulai. Lagek ayaku tekan sawah tengah aku karo kanca-kancaku dideni setan ndas tok karo guyang guyu ngadang dalanku mulai. Koncoku mlayu sak banter-banteri ben cepet teko omah. Sakwise tekan omahe Bakri banjur aku ngomong. Setan opo mangkok ndas tok. Mungkin ndas pringis. Mbuh. Mbuh, jak meneh ku kapok moh nyolong lombok. Lagi ae penak-penakan buk-bukan ning bayangan arep ngomahe Bakri. Lah kok kanca-kanca dikagetno swara sing teko ngisor bayangan sing tak jandomi mak gedhegku glundung. Roy tak kon nganguk ning ngisor timbangane penasaran. Swara apa kuwi kok kaya mangkono swarane? Sakwise nganguk ning ngisor panggon cangkruk, Roy banjur bengok-bengok karo ngomong yen kuwi ndas pringis. Aku melayu sak kanca-kanca mlebu ning omahe Bakri, banjur padha turu omahe Bakri mergo rawane mulih. Iki crita teko aku sing kaet sak iki gak iso nglalekno. Bersama tim Jimat.